عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. المسلمين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Jalla wa'ala di tempat yang mubarak ini, insyaAllah, untuk melanjutkan kajian rutin kita membaca kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Bawi Kitabi wa Sunnah. Kita masih pada bab yang membahas seputar jenis-jenis najis dan kaifiyah atau tata cara membersihkannya. Kita masih dalam permasalahan yang menyebutkan tentang al-asya, yakni sesuatu benda-benda yang telah dinyatakan najis berdasarkan dalil. Dan kemarin telah kita sebutkan beberapa di antaranya, sebagiannya seperti maitah, bangkai. Seluruh bangkai yang mati tanpa disembelih, bangkai artinya hewan mati tanpa disembelih dengan cara yang syar'i, dengan cara yang syar'i. Apakah matinya karena tercekik, atau matinya karena penyakit, atau matinya karena jebakan-jebakan ranjau seandainya, kemudian mati tanpa disembelih dengan cara yang syar'i, atau hewan tersebut mati dengan melalui proses disembelih, akan tetapi penyembelihannya adalah penyembelihan yang tidak syar'i, maka tetap hewan tersebut dikatakan sebagai bangkai, hukumnya najis dan dagingnya tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi atau dimakan, seperti menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang pernah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya. Demikian pula adalah yang kita sebutkan sebelumnya adalah al-madi. Al-madiyu, yakni madi, cairan yang putih, yang bening, yang kental, yang keluar dari kemaluan ketika seseorang mengalami syahwat yang bergejolak sehingga mengeluarkan suatu cairan yang bening, yang kental, maka ini disebut dengan al-madi. Hukumnya adalah najis. Hukumnya adalah najis sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tatkala Ali bin Abi Thalib mengutus seseorang untuk bertanya kepada Rasulullah terkait dengan madi tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tawadda' wadzil dhaqarak, engkau berwudulah, yakni keluarnya madi tersebut menjadikan wudumu itu batal, menjadikan wudhumu itu batal disebabkan keluarnya madi tersebut. Wadzil dhaqarak, dan cucilah kemaluanmu menunjukkan bahwasannya cairan tersebut adalah najis yang harus dicuci. Nah, di sini Rasulullah SAW tidak memerintahkan untuk mencuci mani yang menempel di pakaian, karena ini merupakan takfifan sebagai keringanan untuk umat, karena apabila mani yang menempel di celana harus dicuci, maka ini merupakan sesuatu yang sangat sulit dan menyulitkan kaum muslimin. Kemudian yang berikutnya, berkata al-muallif hafizallahu ta'ala, al-wadiyu. Di antara jenis najis yang berikutnya adalah al-wadiyu. Kalau tadi al-madi, kalau sekarang adalah al-wadi, pakai wa, al-wadi. Wa huwa ma'un abyadu thakhinun yakhruju ba'dal bawl. وَمَنْ أَصَابَهُ فَإِنَّهُ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ وَلَا يَغْتَسِلُ. Al-wadi adalah cairan yang bening, atau cairan yang putih yang sifatnya kental, yang keluar setelah seseorang buang air kecil. Kalau tadi madi itu keluarnya karena syahwat yang bergejolak. Adapun wadi itu cairan yang keluar ketika seseorang setelah buang air kecil. Setelah buang air kecil, air seninya keluar, kemudian yang terakhir biasa keluar sesuatu cairan yang bening yang kental. Nah, maka itu disebut dengan wadi. Dan hukumnya sama seperti air seni tadi, yaitu najis. Waman asobahu, dan siapa yang mengalami ini, terkena cairan ini, fa'innahu yagsilu dzakarahu, maka dia wajib untuk mencuci kemaluannya, wa yatawadda, dan berwudu kembali, wala yaghtasil, dan tidak wajib baginya untuk mandi. Dan dia tidak perlu mandi. Nah, dan itu sering, sehingga tidak ada kaitannya dengan syahwat. Kadang dia kadang buang air kecil, kadang setelah itu dia keluar cairan setelah kita buang air kecil yang sifatnya kental. Nah, ini disebut dengan wadi. Dari model bentuknya atau sifatnya sama seperti madi. Sama seperti madi, namun penyebab keluarnya berbeda. Kalau madi keluar disebabkan karena syahwat yang bergejolak, adapun wadi keluar setelah seseorang buang air kecil. Baik, berikutnya yang ketujuh, damul haidi, darah haid. Ini darah haid dari seorang wanita yang yakni mereka mengalaminya apabila seorang wanita yang normal itu tiap bulannya pasti dia akan mengalami masa haid tersebut, terkecuali pada saat-saat yang memang seorang wanita tidak mengalami haid seperti seorang yang sedang hamil mengandung. Seorang yang mengandung atau seorang yang hamil itu sangat jarang yang mengalami masa haid. Seorang yang hamil sangat jarang, dan kebanyakannya seorang wanita yang hamil atau mengandung itu tidak mengalami haid. Disebabkan darah haid yang ada pada wanita tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan melalui proses, maka darah haid tersebut berubah menjadi makanan yang kemudian dimakan dan diserap oleh janin yang ada di dalam rahim seorang ibu yang hamil tersebut. Kemudian setelah anak tersebut dilahirkan, pada masa-masa menyusui itu pun seorang wanita juga jarang, sedikit yang mereka mengalami haid. Bahkan ada yang selama menyusui 2 tahun seorang wanita sama sekali tidak mengalami haid. Sebabkan dengan izin Allah darah haid tersebut melalui proses akan berubah menjadi air susu yang kemudian diserap dan diminum oleh sang bayi. Nah, sampai kemudian bayi tersebut disapih sehingga darah haid tersebut tidak lagi digunakan, maka dengan izin Allah pun darah haid tersebut keluar karena tidak ada yang menggunakan atau tidak ada lagi yang membutuhkan, sehingga dengan izin Allah keluar pada tiap bulannya. Sehingga ini menunjukkan maha besarnya Allah Subhanahu wa taala di dalam mengatur alam semesta, termasuk adalah ketika menciptakan manusia. Sangat benar firman Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sempurna. Dalam bentuk yang sempurna. Kalau seandainya kita melihat yakni pengetahuan kesehatan, ya, peredaran darah, terus kinerja jantung itu seperti apa, paru-paru seperti apa, subhanallah, sangat detail dan sangat rincinya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia. Sehingga sedikit saja dari organ tubuh manusia yang kemudian mengalami gangguan itu akan mengancam kesehatan manusia tersebut. Sehingga maha suci Allah Subhanahu wa taala dan maha besar Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna demikian. Namun sayangnya sedikit di antara manusia, terkhusus kaum muslimin, yang mereka menyadari begitu besarnya Allah Subhanahu wa taala dan begitu rahmatnya Allah kepada manusia. Semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya, ternyata semuanya dibalas oleh manusia dengan bentuk durhaka dan kemaksiatan kepada Allah. Nikmat yang seharusnya dia gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah justru digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Kesehatan yang harus dia gunakan untuk memperbanyak ibadah ternyata digunakan untuk memperbanyak kemaksiatan. Kehidupan yang diberikan oleh Allah sebagai kesempatan untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk nanti berjumpa dengan Allah pada hari kiamat, ternyata kehidupan tersebut digunakan oleh manusia sebagai sarana untuk mengumpulkan bekal-bekal mereka yang akan menjatuhkan mereka ke dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah. Sehingga walhamdulillah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sadar agar akan tujuan diciptakan kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal yang akan nanti kita bawa, yang akan kita butuhkan nanti pada saat kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mempertanggungjawabkan apa yang kita habiskan dari umur kita dan apa yang kita miliki dari kehidupan dunia. Nah, kembali dalam permasalahan di antara benda-benda yang najis adalah darah haid dari seorang wanita. Kama fi hadits Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma qala, sebagaimana di dalam hadis Asma bintu Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhuma as-siddiqah bin as-siddiqah bintu siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, ja'at imra'atun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqalat, ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian wanita tersebut berkata, ihdana yusibu thawbaha min damil haidhi kaifa tasna, salah seorang kami pakaiannya terkena darah haid. Salah satu dari kami pakaiannya terkena darah haid. Kaifa tasna, apa yang dia lakukan? Apa yang harus dia perbuat dengan pakaian yang terkena darah haid tersebut? Faqal, maka Rasulullah SAW menjawab, tahurtuhu thumma taqrusuhu bil ma thumma tandahuhu thumma tusalli fi. Ini cara membersihkan darah haid. Yang pertama dijawab oleh Rasulullah, tahurtuhu, dia mengeriknya. Tahurtu ini adalah mengerik dengan batu atau mengerik dengan ranting atau kayu. Jadi dia mengambil batu, dikerik, dibasahi, kemudian dikerik pakai air. Summa taqrusuhu, setelah dia dikerik pakai batu atau pakai kayu, summa taqrusuhu, kemudian dikerik pakai ujung-ujung kuku tangan, dikerik pakai tangan. Summa tandahuhu, kemudian dia menyiramnya. Summa tusalli fi, kemudian barulah dia sholat dengan pakaian tersebut. Jadi di sini ada tiga tahapan yang disebutkan oleh Rasulullah untuk membersihkan darah haid. Yang pertama adalah mengeriknya dengan menggunakan batu. Kemudian yang kedua setelah itu dikerik dengan kuku. Kemudian setelah itu baru dibilas dengan menggunakan air. Nah, yang terjadi problem, masalah, ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah, di dalam membersihkan najis, terkhusus dalam hal ini adalah darah haid, apakah diharuskan membersihkannya itu dengan cara yang disebutkan oleh Nabi di sini, atau membersihkan dari haid darah haid tersebut bebas dengan syarat darah tersebut bersih. Darah tersebut bersih. Nah, sebagian para ulama menyebutkan di dalam membersihkan najis darah haid itu seperti najis-najis yang lainnya, seperti air kencing atau yang semisalnya, cukup dia mencuci, menghilangkan benda tersebut, maka sudah cukup. Meskipun tidak dikerik dengan batu atau tidak pula dikerik dengan kuku atau dengan kayu. Nah, cukup dia mencuci, yang jelas benda darah haid tersebut sudah hilang dan tidak nampak, tidak terlihat, tidak lagi membekas, maka cukup. Karena mereka berkaidah dengan keumuman kaidah di dalam ilmu fiqih, al-hukmu yaduru bi'illati. Bahwasanya hukum itu yakni akan berputar dengan sebabnya. Dia dihukumi najis dengan sebab adanya darah tersebut. Sehingga selama darah tersebut masih ada, maka tetap dihukumi najis sampai benda tersebut hilang. Sehingga kalau hilang, walaupun tidak dikerik, walaupun tidak diapakan, walaupun cukup dikucek dengan tangan atau mungkin dimasukkan ke mesin cuci, maka mereka mengatakan sudah, hukumnya adalah suci dan pakaian tersebut sudah boleh digunakan untuk sholat. Nah, namun sebagian para ulama, dan ini merupakan pendapat yang kalau kita ambil adalah dalam, yakni dalam rangka berhati-hati dan mencari yang teraman, adalah membersihkan najis darah haid itu sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi. Yang pertama, dikerik dengan menggunakan batu atau kayu. Kemudian setelah itu dikerik dengan menggunakan kuku yang disertai dengan air. Barulah setelah itu dibilas dengan menggunakan air. Kenapa harus demikian? Karena kalau hanya sekedar dikucek saja itu cukup untuk membersihkan darah haid, maka pasti Rasulullah cukup faghsil thawbah, cuci bajunya sampai bersih. Ya kan? Cuci bajunya sampai bersih. Lalu kenapa Rasulullah SAW menyebutkan harus dikerik, harus digosok, ya, dikerik dengan batu, dikerik dengan kuku? Karena memang seperti itu caranya yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga untuk mengambil jalan hati-hati, maka di dalam membersihkan darah haid dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan cara mengeriknya dengan batu, kemudian dikerik lagi dengan kuku yang disertai disiram dengan air, setelah sampai maut bekas tersebut atau mungkin dicampur dengan sabun juga tidak masalah. Barangkali seandainya mungkin ditambah dengan pucekan, pucek dengan tangan atau disikat juga tidak masalah sampai benda tersebut hilang dan tidak menyisakan bekas pada pakaian tersebut. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Maka dengan demikian selesai kita menyebutkan yakni benda-benda yang dinyatakan najis di dalam syariat Islam. Nah, di sini tidak disebutkan oleh pengarang kitab yaitu anjing dan babi. Anjing dan babi. Di sini tidak disebutkan oleh beliau. Kalau mungkin kita mengulang dari awal berdasarkan yang ditulis oleh beliau adalah di antara najis yang pertama adalah air seni manusia, kotorannya, yakni tinjanya dan muntahnya, walaupun dalam hal ini sudah kita sebutkan perinciannya. Yang kedua adalah darah yang mengalir. Yang ketiga adalah kotoran hewan atau kencing hewan yang tidak dimakan dagingnya, walaupun sebenarnya ini adalah ada perinciannya. Yang keempat adalah bangkai, kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang. Yang kelima adalah madi. Yang keenam adalah wadi. Dan yang ketujuh adalah darah haid. Tidak disebutkan oleh beliau anjing dan babi. Nah, di sini sengaja beliau memang tidak menyebutkan, namun nanti beliau menyinggung pada permasalahan yang akan kita baca setelah ini. Nah, maka langsung saja kita lanjutkan. Al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga, kaifiyatu tathhirin najasati. Kaifiyah yakni tata cara membersihkan najis. Tata cara membersihkan najis. Secara umum membersihkan najis ini tidak seperti ibadah-ibadah yang lainnya yang harus disertai dengan niat. Tidak seperti membersihkan hadas. Kalau membersihkan hadas kecil dan hadas besar, ini harus disertai dengan niat. Kalau hadas kecil, berarti kita harus berniat untuk berwudu. Kalau hadas besar, maka kita harus berniat untuk mandi besar. Adapun untuk membersihkan najis, tidak perlu disertai dengan niat. Seperti contoh seandainya, ketika seseorang pakaiannya terkena air kencing atau air seni. Setelah dia terkena air seni tersebut, dia tidak sadar, yakni dalam artian tidak ada niat untuk membersihkannya, namun dia mungkin pergi ke pantai lalu kemudian dia mandi dengan menggunakan pakaian yang terkena air seni tersebut. Padahal dalam hatinya dia sama sekali tidak meniatkan mandi ini agar najis di pakaiannya itu hilang, tidak ada niat. Akhirnya setelah dia mandi, dia naik ke daratan. Dan berarti baru ingat, oh iya, baju saya tadi terkena najis, terkena air seni. Apakah dia harus mencuci lagi atau gimana? Jawabannya adalah tidak perlu, karena najis tersebut sudah hilang ketika Anda mandi di pantai. Tapi kan saya tidak meniatkan membersihkan, tidak perlu. Kalau untuk membersihkan najis ini tidak perlu disertai dengan niat. Tidak perlu disertai dengan niat. Seperti contoh pula, ketika ada mungkin anak-anak yang kencing di pasir seandainya. Mungkin di samping rumah kita ada pasirnya. Kita beli pasir, ada tumpukan pasir. Kemudian ada anak kecil yang kencing di situ. Otomatis pasir tersebut adalah najis. Kita tidak boleh menyentuhnya. Ya kan? Tidak boleh menyentuhnya karena itu pasir yang najis. Dengan berjalannya waktu, tidak ada hujan mungkin seandainya, tidak ada panas seandainya. Oh, tidak ada hujan, tidak ada panas. Tidak ada hujan seandainya. Dengan berjalannya waktu sehari, dua hari, tiga hari sampai satu pekan, yakni pasir yang sebelumnya tadi dikencingi oleh anak ternyata bekasnya hilang. Demikian pula tidak mengeluarkan bau air seni. Padahal kita tidak menyiramnya, kita tidak apa namanya membersihkannya, maka pasir tersebut dihukumi suci. Karena najis yang ada pada pasir tersebut dengan sendirinya, dengan berjalannya waktu, itu hilang sendiri. Sehingga tidak perlu untuk diniatkan. Apalagi kalau pasir tersebut kemudian apa namanya terkena hujan. Terkena hujan. Maka demikian pula pakaian. Demikian pula pakaian. Apabila memang terkena najis kemudian kita letakkan sampai najis tersebut hilang dengan sendirinya, bendanya hilang, tidak mengeluarkan lagi bau air seni tersebut, maka dihukumi suci. Karena hukum itu, seberapa hukum itu kembali kepada benda najisnya. Selama najis tersebut ada, berarti dihukumi najis, meskipun sudah dicuci, meskipun sudah dibilas. Namun ketika benda tersebut dengan jalannya waktu hilang sendiri, maka dihukumi suci. Kenapa? Karena benda najisnya sudah tidak ada. Bendanya sudah hilang, baunya juga tidak ada dengan berjalannya waktu. Ini sebagai permisalan kalau seandainya demikian. Namun kalau pakaian terkena air seni, tidak bakalan hilang, iya kan? Walaupun digantung sampai seminggu, ya masih pesing terus jadinya. Kalau seandainya demikian. Namun kalau seandainya untuk membutuhkan cepat biar dibersihkan, karena mungkin wilayah dan tempat tersebut akan digunakan, maka harus disiram. Maka harus disiram. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Ini secara umum tidak diperlukan atau tidak disyaratkan adanya niat untuk membersihkan najis. Baik, yang pertama di dalam membersihkan, tata cara membersihkan najis, di sini beliau menyebutkan ada dua poin. Beliau mengatakan idza kanat an-najasatu fil ardi wal makan. Yang pertama adalah apabila najis tersebut terdapat di tanah atau di suatu tempat. Apabila najis tersebut di tanah atau mungkin di lantai, ya kan? Atau mungkin di lantai. Cara membersihkannya seperti apa? Disebutkan oleh beliau di sini fahadihi yakfi fi tadhhiriha ghuslatun wahidatun tudhibu bi'aynin najasa atau tadhabu bi'aynin najasa. Maka membersihkan najis yang ada di tanah atau di tempat, yakni di lantai, maka cukup untuk membersihkannya itu dengan satu kali bilasan. Satu kali bilasan dengan catatan satu kali bilasan tersebut bisa membersihkan, menghilangkan zat najisnya. Benda najis tersebut. Seandainya di lantai, di keramik, ada anak kecil ngompol. Maka dengan satu, kalau seandainya dengan satu siraman kemudian kita pel, bendanya itu hilang, najisnya itu hilang, maka cukup. Maka cukup. Karena yang menjadi inti penyebab itu adalah bendanya. Seandainya mungkin dengan sedikit siraman, tidak satu gayung, mungkin setengah gayung, atau mungkin seperempat gayung, kita menyiram kemudian menghilangkan benda najis tersebut, maka dihukumi hilang najisnya. Namun kalau seandainya menggunakan air sebesar satu drum mungkin, namun bendanya tidak hilang, seandainya bendanya tidak hilang, maka tidak dikatakan suci, masih dikatakan najis. Kenapa? Karena bendanya masih ada, meskipun telah disiram satu gentong. Sehingga yang menjadi penyebab adalah bendanya, bukan takaran air atau jumlah banyak sedikitnya air yang digunakan untuk menyiram najis tersebut. Nah, di sini oleh karenanya di sini beliau mencontohkan cukup dengan satu kali siraman yang bisa menghilangkan benda najis tersebut. Sehingga kalau dengan satu bilasan atau satu siraman belum mampu membersihkan, ditambah lagi. Kalau memang tidak cukup dengan satu siraman. Nah, fayusibu alaihal ma'u marratan wahidah li amrihi sallallahu alaihi wasallam bisabbil ma' ala bawil a'rabi alladhi ba'a fil masjid. Sehingga dia menyiram, fayasubbu, dia menuangkan di atas najis tersebut air dengan satu siraman sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi kepada para sahabat untuk menyiram di atas bekas air seni ketika seorang badui kencing di sudut masjid. Nah, kalau seandainya tanah, pasir, lantainya pasir, apakah harus pasirnya itu diangkat, dibuang? Tidak perlu. Cukup disiram di atasnya dengan harapan apa? Air yang kita siramkan tersebut membawa air seni itu ke dalam, menyerap. Jadi air seninya atau najisnya itu diserap bersamaan menyerapnya air ke dalam pasir atau tanah tersebut. Ini kalau seandainya memang tempatnya itu dari tanah. Namun kalau keramik, kalau mengharapkan diserap, ya nggak mungkin, ya kan? Harus dipel, harus disiram, kemudian dilap. Sampai kita yakin, hanya kita dinyatakan bendanya sudah hilang, maka sudah cukup. Nah, sebagaimana seorang badui ketika itu dia masuk masjid langsung kencing di dalam masjid, menjadikan para sahabat marah. Dan Rasulullah SAW pun marah. Namun yang dimarahi bukan badui yang kencing tadi, yang dimarahi adalah para sahabat. Karena Rasulullah SAW dalam hal ini subhanallah sangat bijaksana di dalam mendakwahi seseorang. Para sahabat, ya namanya seseorang kencing di dalam masjid, spontan kita akan marah. Ini rumah Allah subhanahu wa ta'ala, tempat mulia, semulia-mulia tempat di muka bumi, kok dikencingi? Ya. Seseorang yang melihat dirah kecemburuan di dalam agama pasti akan marah. Namun marah itu harus dikontrol. Jangan kemudian kita marah yang kemudian mendatangkan kemudaratan atau kerusakan yang lebih parah dibandingkan kerusakan sebelumnya. Oleh karenanya ketika para sahabat menghardik badui tadi yang kencing di sudut masjid, Rasulullah justru memarahi para sahabat. Ya, biarkan dia kencing di situ. Kenapa? Dijelaskan oleh para ulama, kalau seandainya dihardik, otomatis badui tersebut akan kebirit-birit sambil kencing. Kalau kencing sambil lari, kayak apa jadinya? Kencingnya jadi kesana sini, lebih sulit di dalam membersihkan. Oleh karenanya Rasulullah menahan para sahabat, jangan hardik dia, biarkan sampai dia selesai buang air kecil yang diperintahkan untuk membersihkan, bukan badui tadi, para sahabat. Suruh ngambil air siram di atas kencingnya, akhirnya disiram. Nah, disitulah akhirnya badui tadi subhanallah merasakan hikmah dan kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang didakwahi. Nah, sehingga dakwah itu secara asal memang dengan kelembutan, dengan kelembutan. Sehingga apabila dengan kelembutan tersebut akan mendatangkan manfaat, ya, dengan kelembutan, karena itu hukum asal di dalam berdakwah. Namun terkadang memang membutuhkan kekerasan, di dalam berdakwah. Sebagai contoh, seperti Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang tua agar menyuruh anaknya yang sudah berusia 7 tahun untuk mengerjakan sholat. Kalau mereka sudah di usia 10 tahun enggan untuk sholat, maka Rasulullah memerintahkan kepada orang tua untuk memukul anak-anak mereka yang enggan sholat tatkala mereka sudah berusia 10 tahun. Berarti ada kekerasan. Nah, walaupun secara asal memang di dalam berdakwah itu dengan kelembutan. Walaupun taqaddan qalidul qalbi lan faddu min khairik min hawlik. Kalau seandainya engkau wahai Muhammad kasar dan hati yang kasar, yakni ucapannya kasar, hatinya itu kasar, sikapnya kasar, niscaya mereka yakni manusia akan lari dari sisimu. Sehingga di dalam dakwah membutuhkan kelembutan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah kepada badui tadi. Akhirnya badui tadi merasakan begitu rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia berdoa, "Ya Allah, rahmatilah saya dan jangan rahmati para sahabat ini." ya, namanya badui, orang pedalaman, ya, kadang kaku di dalam menyikapi suatu kejadian. Karena dia senangnya hanya kepada Rasulullah, akhirnya didoakan dia kebaikan untuk Rasulullah. Kalau yang lainnya sudah tidak usah berikan rahmat. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini kalau apa namanya najis tersebut di tanah atau di suatu tempat, maka cukup disiram dengan satu kali siraman apabila mencukupi. Namun kalau seandainya mungkin kalau sekarang kita ini lantai keramik atau semen, ya, maka ini membutuhkan untuk dilap. Jangan mengharap meresap. Kalau satu gayung antum tuangkan menunggu meresap, itu bisa berhari-hari baru keringnya. Nah, maka harus dibantu dengan dipel atau dilap, dikeringkan dengan menggunakan kain. Sampai kemudian kita anggap bersih, najisnya hilang, baru kemudian kita yakni memanfaatkan dan dikatakan sebagai tempat yang suci. Kemudian yang kedua, idza kanatin najasatu ala ghairil ard. Sekarang apabila najisnya terkena pada tempat yang bukan yakni tanah, bukan tanah. Kalau tadi seperti lantai atau tanah tempat. Nah, sekarang apabila najisnya itu terkena pada benda-benda yang selain tanah, selain lantai atau yang semisalnya dari tempat. Seperti ka'an takuna fi thawbi aw fil ina. Seperti contohnya najis yang terkena di pakaian atau najis yang mengenai bejana-bejana, perabotan dapur atau mungkin perabotan yang jelas secara umum perabotan rumah tangga, korden, pintu, ya kan. Bagaimana cara membersihkannya? Fa in kanat min kalbi kalbin wala ghafil ina fala budda min ghuslihi sab'a ghuslatin ghuslatin ihdahunna bitturab. Kalau seandainya najis tersebut adalah dari jilatan anjing yang menjilat di bejana, bejana itu apakah itu gayung, ember, panci, wajan, termasuk piring, baskom dan yang semisalnya, fala budda, maka diharuskan untuk mencucinya dengan 7 kali cucian, yang salah satunya dengan menggunakan tanah yang dicampur dengan air. Nah, namun hitungannya, yaitu maksudnya adalah ketika mencuci dengan tanah yang dicampur dengan air ini, apakah pada bilasan pertama atau kedua, jangan bilasan yang terakhir. Kalau bilasan yang terakhir berarti jadi kotor jadinya bejadanya, ya. Tapi bilasan pertama digosok pakai tanah yang dicampur dengan air, kemudian itu dibilas dengan bilasan sebanyak 6 kali, minimalnya 6 kali, 7 kali dengan cucian dengan menggunakan tanah yang dicampur dengan air tersebut. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza balagha al-qalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ulahunna bit-turab. Apabila ada seorang seekor anjing, kan? Apabila ada seekor anjing yang menjilat pada bejana salah seorang kalian, falyaghsilhu sab'an, maka cucilah sebanyak 7 kali. Ulahunna bit-turab, salah satunya dengan menggunakan tanah yang dicampur dengan air. Wa hadzal hukmu 'amun fil ina'i wa ghairihi kathiyabi wal farshi. Dan hukum ini, yakni cara membersihkan jilatan anjing dengan sebanyak 7 kali yang salah satunya dengan tanah yang dicampur air, hukumnya itu umum. Apakah jilatan anjing tersebut mengenai bejana kita atau selain bejana, dari pakaian atau perabotan-perabotan rumah tangga. Nah, sehingga bukan hanya bejana. Memang di dalam hadis tersebut adalah bejana. Namun kalau anjing tersebut menjilat selain bejana pakaian kita atau mungkin perabotan rumah tangga kita, pintu, lemari, korden, spray atau yang misalnya, maka dicuci dengan 7 kali cucian yang salah satunya dengan menggunakan tanah. Nah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan anjing, ini terjadi perselisihan yang besar, perselisihan yang kuat di antara para ulama. Sampai dinukil ada 3 pendapat terkait dengan anjing. Pendapat yang pertama adalah yang mengatakan seluruh tubuh anjing adalah najis. Mulai dari air liurnya sampai ke bulunya adalah najis. Pendapat yang kedua adalah yang mengatakan pada tubuh anjing yang najis adalah bagian-bagian yang basah dari anjing tersebut, seperti liurnya, air kencingnya, termasuk adalah darahnya, atau mungkin cairan yang keluar dari hidung anjing tersebut yang sifatnya basah. Ada juga pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwasannya anjing secara menyeluruh hukumnya tidak najis. Dan saya sendiri, wallahu a'lam bishawab, sampai sekarang ini saya lebih condong pada pendapat yang mengatakan bahwasannya anjing hukumnya adalah tidak najis secara menyeluruh. Lalu bagaimana dengan hadis yang kita baca tadi, apabila ada seekor anjing yang menjilat bejana kalian, maka cucilah sebanyak 7 kali, yang salah satunya dengan menggunakan tanah yang dicampur dengan air. Maka pendapat para ulama yang mengatakan bahwasannya anjing secara umum keseluruhannya tidak najis, ketika mereka menyikapi hadis ini, bahwasannya hadis ini ketika Rasulullah memerintahkan untuk mencuci sebanyak 7 kali, itu tidak menunjukkan najisnya. Namun perintah untuk mencuci sebanyak 7 kali yang salah satunya dengan tanah, ini merupakan perintah yang sifatnya ta'abbudiyah. Yakni apa yang harus kamu lakukan ketika ada anjing menjilat bejana kalian, lakukan seperti ini sebagai bentuk ibadah, perintah, namun tidak menunjukkan najisnya. Di sana ada dalil yang sangat jelas yang menunjukkan bahwasannya air liur anjing hukumnya tidaklah najis, adalah hadis yang menceritakan atau hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan seseorang berburu dengan menggunakan anjing pintar. Sudah pernah kita singgung, untuk menentukan anjing itu pintar adalah dengan cara melepaskan anjing tersebut untuk menangkap hewan buruan, meskipun anjing tersebut menangkapnya dengan gigitan. Ketika dia melepas anjing tersebut dengan mengucapkan bismillah, idza arsaltal kilabakal muallamah wa tadhkur ismallahi alaih fakulu, apabila engkau melepaskan anjingmu yang pintar untuk berburu, engkau ketika melepaskan membaca bismillah, maka makan daging yang ditangkap oleh anjing buruan tersebut. Nah, untuk mengetahui anjing ini pintar adalah dengan cara melepaskan anjing tersebut untuk menangkap hewan buruan. Kalau dia menangkap hewan buruan tanpa mengambil sedikit pun daging dari hewan buruan tersebut, berarti anjing ini pintar. Anjing tersebut pintar. Kenapa pintar? Karena dia tahu daging ini, hewan buruan ini bukan milik saya, ini milik majikan saya. Kalau saya makan dulu walaupun sedikit, berarti saya ini mencuri. Nah, berarti dia pintar. Namun kalau anjing tersebut dilepas, kemudian dia menangkap hewan buruannya, namun sebelum diserahkan ke majikannya, dia mengambil bagian sedikit. Ah, saya ambil dulu bagian saya dulu lah, walaupun belum dikasih sama majikan saya. Oh, berarti anjing tersebut anjing goblok, anjing yang bodoh. Karena dia belum tahu, tidak tahu, bodoh, bahwasannya ini sebenarnya bukan punya dia, punya majikannya. Nanti kalau kamu dikasih baru makan, belum dikasih sudah dimakan. Berarti kamu masih goblok, wahai anjing. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan, kalau seandainya engkau melepaskan anjing buruanmu dan mengucapkan bismillah, maka makanlah daging yang ditangkap oleh anjing pintar tersebut. Sekarang kita pikir, ketika anjing menangkap hewan buruannya dengan gigitannya, itu adakah air liur yang menempel di bekas gigitannya? Itu ada enggak? Nah, jelas ada. Sedikit banyaknya pasti ada, karena gigi anjing itu pasti basah. Ketika menggigit hewan buruannya, pasti air liurnya menempel di luka bekas gigitan anjing tersebut. Namun di dalam hadis ini Rasulullah SAW tidak memerintahkan untuk mencucinya. Kalau seandainya memang air liur anjing itu najis, maka Rasulullah SAW pasti akan memerintahkan kepada orang yang berburu dengan anjing yang pintar untuk mencuci bekas gigitan anjing tersebut sebanyak 7 kali, yang salah satunya dengan tangan yang dicampur air. Namun tidak disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tidak disebutkan oleh Rasulullah SAW, menunjukkan bahwasannya itu adalah rekomendasi dari Nabi. Secara tidak langsung air liur anjing tersebut tidaklah najis. Sehingga perintah Rasulullah SAW kepada seseorang yang apabila bejananya dijilat oleh anjing untuk dicuci sebanyak 7 kali, ini merupakan perintah yang sifatnya ta'abudiyah. Yakni ketika engkau, yakni ketika bejananmu dijilat oleh anjing, maka engkau diperintahkan di dalam agama Islam sebagai bentuk ibadahmu kepada Allah mencuci bejana tadi sebanyak 7 kali, yang salah satunya dengan menggunakan tanah. Namun bukan berarti air liur anjing tersebut najis. Nah, wallahu ta'ala alamu biswab. Dan sampai sekarang ini pun saya sering membuka buku-buku, dan saya sendiri masih lebih tenang dengan yang mengatakan bahwasannya air liur anjing dan seluruh tubuh anjing tidaklah najis. Walaupun kembali lagi ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dalam hal ini memang ada khilaf yang kuat dari zaman dahulu sampai sekarang. Masing-masing mereka memiliki hujjah yang kuat, sehingga semua kembali kemana yang kita lebih tenang. Kalau seandainya kita tenang dengan yang mengatakan najis, maka sikapi anjing itu najis. Kalau seandainya kita tenang yang mengatakan najisnya anjing itu hanya pada bagian-bagian yang basah, maka ikuti apa yang kita tenang dengan pendapat para ulama tersebut. Namun bukan berarti ketika seandainya kita mengatakan anjing itu secara menyeluruh tidaklah najis, kemudian kita bermudah-mudahan di dalam memelihara anjing. Boleh secara asal, boleh seseorang memelihara anjing, namun harus pada tempat-tempat yang memang diperbolehkan. Seperti kita memelihara anjing di hutan untuk menjaga hewan atau menjaga tanaman atau yang semisalnya. Namun yang tidak diperbolehkan adalah memelihara anjing di dalam rumah atau di kompleks rumah kita, apakah rumah kita di kampung atau mungkin rumah kita di kebun seandainya. Kalau rumah kita di kebun, jangan memelihara anjing sampai masuk rumah. Anjing tersebut kalau memelihara jauh dari rumah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan la yadkhulul maitu ala yadkhulul malaikatu baitan fihi surah wal kalb. Malaikat itu tidak akan masuk rumah yang di dalamnya itu ada gambar yang bernyawa dan ada anjing. Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seseorang yang memelihara anjing di dalam rumah, satu harinya itu pahalanya akan hilang sebesar gunung Uhud. Satu hari. Kalau dia satu hari belum tentu pahalanya itu sampai gunung Uhud. Lah dia memelihara anjing di dalam rumah, dalam satu hari saja pahalanya itu akan dihanguskan oleh Allah sebesar gunung Uhud. Lalu bagaimana kalau bertahun-tahun dia memelihara anjing di dalam rumahnya? Khawatir seluruh pahalanya akan dihanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian tidak diperbolehkan memelihara anjing di dalam rumah. Kalau seandainya hendak memelihara anjing di tempat-tempat luar rumah untuk menjaga kebun atau mungkin untuk menjaga hewan ternak kita, atau mungkin memelihara anjing untuk apa namanya berburu, namun jangan diletakkan di dalam rumah kita. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Masih tersisa beberapa penjelasan, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Baik, mudah-mudahan yang kita sampaikan ini memberikan manfaat. Kita tutup, subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.